Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah kebersamaan kita pada hari ini mudah-mudahan selalu mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian memberikan banyak manfaat buat kita, dan yang lebih terpenting lagi adalah bagaimana kita saling menumbuhkan rasa kasih sayang di dalam jiwa kita karena kebersamaan kita, walaupun tidak harus bertemu bertatap langsung, akan tetapi kebersamaan kita sudah cukup memberikan satu perasaan baru, rasa cinta yang begitu lebih tinggi dari sebelum-sebelumnya, sehingga akhirnya kebersamaan kita ini memperkuat persaudaraan di antara kita. Pada hari ini kita akan membahas ayat ke-95 dari surah Al-Kahfi yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma makkanni fihi rabbi khair fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Zulkarnain berkata, apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik. Maka tolonglah saya dengan kekuatan manusia dan alat-alat agar saya membuatkan dinding antara kamu dan mereka. Keterangan ayat 95 ini memberikan gambaran dan informasi kepada kita bagaimana reaksi, respon yang disampaikan oleh Zulkarnain terhadap permintaan yang disampaikan oleh masyarakat setempat. Di dalam ayat 94, yaitu ayat sebelumnya, mereka sudah meminta permohonan kepada Zulkarnain. Wahai Zulkarnain, ada kaum yang selalu mengganggu kami, oleh karena itu tolong engkau memberikan jalan keluar kepada kami agar kami bisa selamat daripada mereka. Mereka minta agar dibuat dinding, sehingga akhirnya membuat dinding yang menutupi jalan masuk kaum Ya'juj dan Ma'juj yang selama ini selalu mengganggu dan meresahkan mereka. Apa kemudian jawaban dari Zulkarnain? Ma makkanni fihi rabbi khair. Apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku terhadapnya adalah lebih baik. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, ya, pesan ini disampaikan melalui bahasa isyarat antara kedua belah pihak ini, ya, untuk menggambarkan kepada kita bahwa seorang Zulkarnain begitu sadar, ya, begitu sangat tahu diri bahwa walaupun dia punya kekuasaan, dia punya tentara yang begitu banyak, dia punya segala sesuatu, ya, namun itu tidak membuatnya lupa kepada yang memberikannya segala sesuatu itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu pelajaran yang bisa kita ambil, ya. Terkadang di dalam kehidupan ini ketika kita menjadi orang kaya, kita merasa sombong dengan kekayaan kita. Kita menyombongkan diri di hadapan orang lain dan tetap karena kita malah melupakan siapa yang telah memberikan kita kekayaan tersebut. Pada saat kita memiliki ilmu pengetahuan, mendapatkan gelar profesor, doktor, ya, mendapatkan penghargaan dan sebagainya, kita malah semakin menyombongkan diri kita karena kita melupakan siapa yang memberikan kepada kita ilmu pengetahuan, memberikan kepada kita segala yang membuat kita mampu dipuji oleh orang lain. Ya, begitu juga sebagainya, kekuasaan yang malah terkadang membuat kita menjadi lupa sebenarnya kita punya ini karena ada yang memberikan. Nah, inilah gambaran Al-Quran tentang seorang hamba yang saleh, yang walaupun dia punya kekuasaan, tapi ternyata dia malah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama seperti kisah sebelumnya ketika Allah menggambarkan kisah Nabiullah Daud alaihissalam, ya, wa zanna Daudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Ketika Nabiullah Daud tahu bahwasanya Allah memberikan dia cobaan, dia langsung ingat kepada sang penciptanya dan kemudian beristighfar memohon ampun, wa kharra raki'a, dan kemudian jatuh bersujud meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku adalah seorang raja, akan tetapi aku terlepas dari semua atribut dunia yang kumiliki, aku adalah hambamu yang engkau ciptakan dan aku sangat lemah sekali. Begitu juga Nabiullah Sulaiman alaihissalam adalah seorang raja di atas permukaan bumi ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuasaan yang tiada tara. Saking hebatnya, dia punya kemampuan untuk mengatur jin, syaitan, untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Akan tetapi ya. Dia kemudian mengatakan Rabbi ghafirli wa habli mulka la yambaghi li ahli min ba'di. Dengan segala kehebatannya dia malah tersadar mengatakan, ya Allah ampunilah segala dosa-dosaku. Pada saat dia mendengar percakapan semut, dia kemudian mengatakan haza min fadli rabbi haza akbar. Segala kemampuan yang kumiliki untuk mengerti bahasa binatang ini adalah semua fadlun, keutamaan dari Tuhanku, dan ini adalah suatu yang sangat besar. Indah sekali gambaran ketika ada seorang hamba, ada seorang manusia yang begitu sangat dihormati oleh orang, begitu sangat diagungkan oleh orang, tapi ternyata dia malah menundukkan dan merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah keindahan, inilah rasa ketenangan, dan inilah bentuk daripada keindahan dunia dan kenyamanan dunia yang sangat kita harapkan, dan kita berharap mudah-mudahan pemimpin kita semua seperti itu. Untuk lebih menjelaskan hal ini, bersama kita studio sudah ada Ustaz kita, Ustaz Fajrul Haq. Kami persilakan Ustaz. Ya, terima kasih kepada Ustaz Perdana. Ayat ini yang kita kaji saat ini adalah berawal dari ayat 94, yaitu berupa penawaran dari sebuah kaum yang mana kaum tersebut sangat membutuhkan pertolongan dari Dzulkarnain, tapi kendalanya itu adalah bahasa mereka tidak dapat dipahami oleh Dzulkarnain, sehingga mereka melakukan langkah yaitu dapat berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Maka dengan bahasa isyarat itu dapat berisikan pesan. Apa pesannya? Yaitu bahwa Dzulkarnain sebetulnya tidak membutuhkan upah. Karena apa? Karena Dzulkarnain telah cukup makmur berkat Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya. Dia hanya membutuhkan dalam dialog tersebut dalam bahasa isyarat membutuhkan bantuan dari kaum yang minta tolong tersebut yang dapat membantunya, yaitu bersama-sama bekerja untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Dalam arti kata, apabila sudah selesai berarti mereka telah dapat memberikan berupaya untuk menghindar dari Ya'juj wa Ma'juj. Sebaiknya bantuan adalah bantuan yang membuatnya mandiri dan tidak akan membutuhkan bantuan lagi. Karena pada saat sekarang ini manusia itu banyak sekali memerlukan bantuan, tapi kadang-kadang bantuannya itu tidak sifatnya mandiri. Maka di dalam tafsir Sa'rawi ini dijelaskan orang yang meminta bantuan itu adalah yang paling bagus ketika mereka itu dapat membuatnya mandiri dan tidak akan membutuhkan bantuan lagi. Itulah yang paling bagus. Maka kalau kita hidup di dunia ini, baik itu di perkantoran, baik itu di perdagangan, baik itu di lapangan, maka kita perlu membutuhkan keperluan bantuan orang lain. Tapi yang sifatnya itu adalah apabila kita dapat menyelesaikannya dengan kita sendiri, setelah itu kita dapat berjalan, bantuan yang seperti itulah yang amat bagus yang diceritakan oleh Mutawalli Sya'rawi dalam menjelaskan firman Allah ayat ke-95 itu. Dalam kata mutiara disebutkan tentang orang yang kembali membutuhkan pada harta atau bantuan tersebut, maka jangan berikan kepadaku ikan, akan tetapi ajarilah saya bagaimana cara memancing. Seperti inilah bantuan itu akan tetap dan selalu ada selama ia bernapas dan mempunyai umur. Ini adalah sebuah pesan, yang mana pesan itu membuat kita itu mandiri. Sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala, fa'inuni biquwwah. Aku sudah cukup kalau engkau memberikan wahai kaum yang diajak komunikasi itu upah, aku sebetulnya sudah cukup. Aku hanya memerlukan bantuan. Fa'inuni biquwwah. Cukuplah kalian bantu aku dengan sebuah kekuatan, yang mana kekuatan itu kita bangun bersama-sama sehingga kita dapat membangun tembok yang kita inginkan itu, yaitu dalam bahasa firman Allah dalam ayat 95 dari surat Al-Kahfi itu dengan bahasanya radma aj'al bainakum wa bainahum Rodma di sini adalah dinding, membuat dinding antara kamu dan mereka. Dan yang paling kita kenal dalam bahasa Arab, apabila kita menyebutkan dinding, itu kita katakan adalah jidar, jidarun al, atau al jidaru, itu artinya dinding. Tapi dalam ayat di sini disebutkan sadda. Ayat 94, ayat 95 dibahasakan dengan bahasa rodma. Apa maksudnya ini semuanya? Kalau al-jidar itu mungkin bahasa kesehari-harian yang kita dapat. Adapun dalam firman Allah membahasakan tembok ataupun dinding itu dengan bahasa sadda, artinya sadda ini artinya untuk menutup. Tidak ada celah sedikit pun orang yang akan melewati tembok tersebut. Begitu juga dengan kata rodma. Ketika sudah dibangun rodma ini atau dinding ini, maka orang tidak akan dapat melewati, dalam arti kata untuk membuat kerusakan. Itulah yang mereka bangun dalam kehidupan mereka, yaitu bersama Dzulqarnain. Maka kalau kita bangun kebersamaan itu, insya Allah kita akan mendapatkan kekuatan, tidak hanya datang dari kita, tapi kita mengharapkan dari Allah SWT. Gitu Ustaz Mardana. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar rahimakumullah, apa yang disampaikan Ustaz Fajrul tadi memberikan satu inspirasi kepada kita, bahwa ayat ini mencoba untuk menyadarkan kita di dalam kehidupan ini. Sejak masa sebelum Rasulullah SAW lahir, sudah ada seorang raja yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, di mana dia mampu membuat suatu tembok yang radma, yang mampu tahan anti gempa, mampu tahan goncangan dan goyangan karena berada di antara sisi dua gunung, yang mampu untuk menahan berbagai kemungkinan-kemungkinan yang bisa membuat pembatas atau tembok itu menjadi hancur dan tidak, sehingga tidak berfungsi lagi. Ini gambaran tentang bagaimana ilmu pengetahuan yang berkembang pada saat itu dan menjadi inspirasi kepada kita, bahwa dengan kemajuan dan kemodernan pada masa ini, dengan berbagai permasalahan kita hadapi, banjir atau suasana ekstrim atau gempa dan sebagainya, membuat para arsitek kita misalnya, salah satunya secara khusus untuk berusaha mengembangkan bagaimana membuat pondasi dan bangunan yang mampu menghadapi berbagai perkembangan cuaca atau perkembangan iklim yang begitu sangat ekstrim saat sekarang ini. Bagaimana nanti itu akan diterangkan dalam keterangan ayat selanjutnya, insya Allah kita akan bahas. Dan kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya, dan kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.